Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Ma ba'd, sebelum kita lanjut masalah yang kedua, ana susulkan penjelasan terkait dengan kuku dan kumis mayat apabila panjang dan sempat dipotong ya pada proses pemandian jenazah, karena itu tidak mengapa jika mau dilakukan meskipun tidak dikatakan sunnah, sebagaimana telah ana nukil dari fatwa Al-Imam Syekh bin Baz rahimahullah. Maka potongan kuku dan potongan kumis jenazah itu jangan dibuang, jangan dipisahkan dengan jenazah. Jadi itu ikut dibungkus bersama dengan jenazah dalam kain kafan, karena itu bagian dari jenazah yang diambil. Baik. Nah, sekarang lanjut ke al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Man yatawallal ghusla, siapa yang bertanggung jawab ya memandikan jenazah? Al-afdalu an yatawalla ghusla al-mayyiti, yang lebih utama yang memandikan mayat, man huwa a'rafu bi sunnatil ghusli min athiqatil umana'il udul. Man huwa a'rafu bi sunnatil ghusli, orang yang paling tahu, paling mengilmui sunnah memandikan jenazah, itu yang dikedepankan. Yang paling tahu, paling mengilmui sunnah memandikan jenazah. Min thiqatil umana'il udul, dari kalangan orang-orang yang thiqah, terpercaya, yang amanah dan yang adil dari segi agamanya bagus, istiqomah, bersih dari faktor-faktor kefasikan. Walasiyama, apatah lagi, idza kana min ahlihi wa aqaribihi, apabila orang itu termasuk dari keluarga, kerabat mayat itu sendiri, itu lebih utama lagi. Jadi terkumpul padanya dua sisi, dua faktor untuk dikedepankan maju dalam memandikan jenazah. Dari sisi ilmu memandikan jenazah, dia yang paling tahu, dia yang paling berilmu mengenai sunnah-sunnah memandikan jenazah. Dari segi hubungan dengan jenazah, dia kerabatnya, keluarganya. Dalilnya, li'anna alladhina tawallau ghuslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahlihi. Karena alladhina tawallau ghuslahu sallallahu alaihi wasallam, yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu min ahlihi, adalah mereka dari kalangan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam sendiri. Ka'aliyin radhiyallahu ta'ala anh, seperti Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ghairih dan yang lainnya. Ya, riwayat tentang ini telah dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Lengkapnya yang membantu Ali radhiyallahu taala anhu adalah dua orang, yaitu Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an telah memandikan jenazah Nabi alaihi salatu wassalam. Dibantu oleh Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Adapun riwayat bahwa Ali yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu riwayat Ibnu Majah, sebenarnya dinukil di sini taklik nomor 1 riwayat Ibnu Majah, dan ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah dalam Al-Irwa. Dalam Ahkamul Janaiz. Adapun bahwa Ali bin Abi Thalib dibantu oleh Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhum, ini berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Sanadnya sahih sampai kepada Sya'bi. Secara mursal, Sya'bi dari kalangan tabi'i, tidak mendapati zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mursal putus di situ. Naam, tetapi ada penguat dari hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ahmad dengan sanad yang dhaif. Ada penguat dari hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ahmad dengan sanad yang dhaif. Hadis yang mursal tabi'i meriwayatkan ke Nabi, ini putus di ujung situ, mursal namanya. Jika sanadnya sahih sampai ke tabi'i itu, kemudian ada riwayat lain, sumber riwayat yang lain, jalur riwayat yang lain, sanadnya dhaif, itu bisa saling menguatkan. Nah, oleh karena itu dalam Ahkamul Janaiz Al-Albani rahimahullah menetapkan ini. Ali bin Abi Thalib dibantu oleh Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhum. Wa kita lanjut kembali ke kitab. Wa awlan nasi bi ghaslih, dan orang yang paling pantas, yang paling dikedepankan dalam memandikannya, jika berbicara tentang urutan, ya, maka wasiyyuhul ladzi awsa an yagsilah. Wasiyuhu, orang yang diwasiati. Alladhi awsa an yagsilah, yang diwasiati oleh jenazah untuk memandikannya. Jenazah ini sebelum wafat dia berwasiat. Ya, imma dia tulis wasiatnya atau dia sampaikan kepada orang yang dipercaya yang mendampinginya. Berwasiat bahwa jika saya mati, yang memandikan jenazah saya adalah Fulan bin Fulan. Jika ada wasiat seperti itu, maka itu yang dikedepankan. Ya. Thumma, kemudian urutan berikutnya abuhu, ayahnya, ayah mayat itu. Thumma jadduhu, kemudian kakeknya. Ya. Thumma al-akrabu fal-akrabu min asobatihi, kemudian yang terdekat, dan yang terdekat urutannya dari asobahnya. Asobah itu adalah golongan yang mewarisi harta jenazah, harta mayat, ya, yang tersisa setelah ashabul furud, setelah ahli waris yang ditetapkan bagiannya sepersekian-sepersekian mendapat bagiannya, dan ada harta yang tersisa, maka asabah itu yang mengambilnya. Naam. Selain ayahnya, kakeknya, ya, urutannya setelah itu dari asabah adalah anaknya, putranya, yakni asabah itu putranya. Nah, putranya, ya, dan seterusnya. Tentang asabah itu dibahas dalam faraid. Naam. Putranya tadi, ya, urutan berikutnya saudaranya, saudara sekandungnya, saudara laki-laki sekandungnya atau seayah. Kemudian pamannya. Nah, paman dari bapaknya, am, ammu yang sekandung atau seayah. Nah, thumma dzawu arhamihi. Kemudian urutan berikutnya adalah, ya, orang-orang yang punya hubungan kekerabatan tetapi tidak berhak mewarisi darinya disebut dzawul arham. Ini istilah-istilah dipelajari dalam ilmu faraid. Nah. Wa yajibu an yatawalla ghasla dzakari ar-rijal. Dan wajib an yatawalla ghasla dzakari ar-rijal, yang memandikan jenazah laki-laki adalah kaum lelaki. Ini sudah kita lewati dan diulang kembali sekarang. Wal untha an-nisa'u, dan jenazah wanita dimandikan oleh kaum wanita. Ya. Sudah disampaikan pada mazhab Hambali, sudah lewat di kitab 7 tahun ke atas. Itu hukumnya sudah auratnya dianggap memiliki hukum. Nah, 7 tahun ke atas auratnya dianggap memiliki hukum, sehingga 7 tahun ke atas jenazah laki-laki dimandikan laki-laki, jenazah wanita dimandikan wanita. Adapun di bawah 7 tahun auratnya belum memiliki hukum sehingga bebas. Ya, anak kecil laki-laki atau perempuan di bawah usia 7 tahun bebas yang memandikan, ya, anak laki-laki dimandikan oleh kaum wanita, anak perempuan dimandikan oleh kaum lelaki, enggak masalah karena auratnya belum memiliki hukum. Tayyib, wa yustathna min dzalika az-zawjan. Diperkecualikan dari perkara itu az-zawjan. Diperkecualikan dari hukum itu az-zawjan, pasangan suami istri. Fa innahu likulli wahidin minhuma ghaslul akhari, karena sesungguhnya masing-masing dari keduanya bisa memandikan pasangannya ketika meninggal. Naam. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, "Law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i." Law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu, artinya seandainya saya mendapati lagi urusanku kembali, ya, yang telah lalu itu, seandainya saya berkesempatan mendapati kembali urusanku yang telah lalu, maka tidak ada yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagaimana pada catatan kaki nomor 2, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dinilai berderajat hasan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Sebagaimana telah kita lewati bahwa yang memandikan jenazah Nabi SAW adalah kaum pria dari kalangan sahabat kerabat Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, dibantu oleh Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhum jami'an. Nah, Aisyah mengatakan, sekiranya aku masih mendapati kembali urusanku yang telah lalu itu terkait dengan kematian Nabi SAW, maka tidak ada yang memandikan jenazahnya kecuali istri-istrinya. Ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri bisa saling memandikan jenazahnya ketika meninggal. Naam. Ini secara persis, secara nas, ya. Jika kita detail, secara nas, dalil, istri boleh memandikan jenazah suaminya. Sekarang apa dalil sebaliknya, suami boleh mandikan jenazah istrinya? Hadis setelahnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Law mutti qabli la ghassaltuki wa kaffantuki." Law mutti qabli, seandainya engkau lebih dulu mati daripada aku, kata Nabi kepada Aisyah, "Laghassaltuki, sungguh aku yang akan memandikan jenazahmu. Wa kaffantuki, dan aku yang akan mengafanimu." Ini riwayat Ibnu Majah, ya. Sahih, bisa dilihat dalam Irwa al-Ghalil. Tahqiq al-Albani rahimahullah. Nah, ini dalil secara nas persisnya bahwa suami bisa memandikan jenazah istrinya. Nah, realitasnya Nabi alaihissalam lebih dulu wafat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di sini disebutkan lagi dalil penguat, satu lagi athar dari sahabat. Wa ghassalat Asma'u bintu Umaysin zawjaha Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Asma binti Umais, istri Abu Bakar Siddiq, dia yang memandikan jenazah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini disebutkan pada catatan kaki nomor 4, akhrajahu Malik fil Muwatta, dikeluarkan riwayat athar ini oleh Malik dalam Al-Muwatta. Tetapi riwayat ini dhaifun jiddan. Yang disebutkan di sini riwayat bahwa Asma binti Umais, ya, memandikan jenazah Abu Bakar Siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq berwasiat kepada istrinya untuk memandikannya. Nah, dikeluarkan oleh Malik dalam Al-Muwatta, Abdul Razak dan yang lainnya. Derajat riwayat ini dhaifun jiddan. Dhaif jiddan artinya sangat lemah. Karena di sanadnya ada Muhammad. Ini dari jalan riwayat Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Muhammad bin Umar Al-Waqidi statusnya matruk. Matrukun artinya hadisnya dibuang, hadisnya ditinggal, jarah. Ya, seperti ini matruk, hadisnya dibuang, ditinggal, itu hadisnya dhaif jiddan, hadisnya sangat lemah. Nah, itu keterangan Al-Albani dalam Al-Irwa. Jadi kita tidak butuh athar ini karena ini sangat lemah. Kita mencukupkan dengan dua hadis sebelumnya. Naam. Kemudian berikutnya, wala yughassalu shahidul ma'rakah, wala yughassalu shahidul ma'rakah, dan orang yang mati syahid dalam medan perang fi sabilillah tidak dimandikan. Adapun yang mati syahid, disebutkan mati syahid karena tenggelam, karena tertimpa reruntuhan dan semisalnya disebutkan dalam hadis, ya, maka hukumnya beda, tetap dimandikan. Adapun ya khusus yang syahid al-ma'rakah, yang mati syahid karena perang jihad fisabilillah, gugur di medan perang fisabilillah, ya, ini yang tidak perlu dimandikan. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biqatla Uhudin, memerintahkan ya agar qatla Uhud, syuhada Uhud, para sahabat yang gugur mati syahid di perang Uhud, berapa jumlahnya? Syuhada Uhud berapa jumlahnya? Hah? Kan 70. Nah. 70. An yadfanu fi thiyabihim, agar mereka dikebumikan, dimakamkan, fi thiyabihim, dengan pakaian-pakaian mereka. Jadi mereka tidak dilucuti pakaiannya, kemudian dimandikan, dikafani, tidak. Ya. Jadi dimakamkan dengan pakaian-pakaian yang dia gugur di medan perang dengan pakaiannya itu. Walam yughassalu, dan tidak dimandikan jenazahnya. Walam yusalla alaihim, dan tidak disolati. Ya, dan tidak disolati. Ya, riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Nah, tidak disolati. Solat itu tujuannya mendoakan jenazah, sementara dia sudah mati syahid. Yakfihi dhalik. Wa kadhalika la yukaffanu, begitu pula tidak dikafani. Jadi dikuburkan dengan pakaiannya begitu saja, tanpa dimandikan, tanpa dikafani, wala yusalla alaihi, tanpa disolati, bal yudfanu bi thiyabi, melainkan dia dikuburkan dengan pakaiannya yang dia pakai, gugur dengan itu. Ya. Kama fil hadits sabiqi, sebagaimana pada hadits yang telah lewat yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Nah, wasiqtu. Berikutnya hukum tentang as-siqtu. Apa itu as-siqtu? Wa huwa al-walidu yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi. Yaitu janin, ya, yaskutu, yang gugur, min batni ummih, dari perut rahim ibunya saat dikandung, qabla tamamihi, sebelum ya sampai waktu melahirkan dengan selamat. Ya, dzakaron kana au untha, baik bayi laki-laki maupun bayi wanita. Biasa terjadi wanita yang hamil terkena kasus apa? Keguguran namanya. Keguguran, keluar bayinya, lahir sebelum tiba saatnya. Nah, seringnya mati. Nah, rinciannya, idza balagha arba'ata ashhurin, apabila janin yang gugur ini tadi ya keluar dari perut ibunya sebelum waktunya, ya, telah mencapai usia 4 bulan, genap 4 bulan, yaitu persisnya dalam hitungan hari 120 hari. Artinya itu manusia yang meninggal, yang dicabut ruh darinya. Karena pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis As-Sadiq Al-Masduq. Riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfatan thumma yakunu mudghatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh ila akhir al-hadith. Sesungguhnya salah seorang dari kalian, proses penciptaannya dalam rahim ibunya adalah 40 hari sebagai nutfah dalam bentuk mani. Kemudian setelah 40 lewat menjadi alaqah, segumpal darah, itu juga berlangsung 40 hari. Jadi sudah 80. Kemudian lewat 80 masuk ke fase 40 yang ketiga menjadi mudghah. 120 hari terbentuk anggota tubuhnya, kepalanya ya, badannya, tangannya, seterusnya sempurna 120 hari ya. Yursalu ilal mal, diutus padanya malaikat, fayamfu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh padanya. Jadi ketika sudah genap 120 hari, genap 120 hari sudah diberi ruh. Berarti sudah terdiri dari dari jasad dan ruh. Berarti sudah jadi manusia. Setelah itu dia gugur dari perut ibunya, meninggal. Berarti ada ruh yang dicabut. Maka dia mayat. Dia mayat. Ghusila, maka dimandikan jenazahnya. Wa kuffina dikafani wa sulli alaihi bi salati li'annahu, karena sesungguhnya ba'da arba'ati ashurin, setelah 4 bulan yakni setelah 120 hari, jadi sudah melewati 120, genap 120 hari, genap 4 bulan maksudnya sudah melewati, jadi sudah ada ruh isi jasadnya, berarti ada ruh yang dicabut ketika dia mati. Na'am yakunu insanan, karena setelah 4 bulan dia sudah menjadi insan. Insan itu adalah terdiri dari jasad dan ruh. Nah, adapun jika keguguran itu sebelum ditiupkan ruh, yakni sebelum genap 120 hari, ya, sebelum genap 4 bulan keguguran, berarti itu bukan manusia yang dicabut ruhnya. Itu hanya sekerat daging keluar dari perut sang ibu. Tidak ada ruh yang dicabut darinya karena belum sempat ditiupkan ruh padanya. Maka tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Hukumnya hanya dipendam, terserah di mana. Yang penting diamankan di bawah bumi, dipendam. Paham? Ila huna. Tafadhal, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.